Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sekali lagi kami atas nama umum dan seluruh lingkas di seluruh Indonesia mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa, dan sebentar lagi insya Allah dalam hitungan hari kita akan menyambut hari Idul Fitri. Amin insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Sekali lagi ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Katakan Allah yang maha besar, dan katakan Allah yang maha mulia. Bersyukur hanya kepada Allah, dan tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah hu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah hu akbar. Segala puji kepada Allah, dan jadilah hamba yang dicintainya. Allah yang maha kasih dan sayang, bersujudlah hanya kepada Allah. Indonesia. Subhanallah walhamdulillah.